Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap Mutamimah ala Jurumiyah, yang mana terakhir kita masih berada pada Jawazimu al-Mudhari', itu penjazam-penjazam fi'il mudhari'. Apalah, salah ya. Nah. Yang mana jawazimul mudhari', sebagaimana sudah kami jelaskan, ada dua pembagian. Ada yang menjazmkan satu fi'il mudhari', ada yang menjazmkan dua fi'il mudhari'. Yang menjazmkan satu fi'il mudhari', semuanya adalah huruf, tidak ada perselisihan di antara para ulama. Yang menjazmkan dua fi'il mudhari', ada yang huruf secara kesepakatan para ulama, ada yang isim secara kesepakatan para ulama, ada yang huruf menurut pendapat yang sahih, dan ada yang isim menurut pendapat yang sahih. Sekarang kita akan memasuki yang kedua, itu ya. Oh, dari baca yang kedua kemarin. Naam. Qala al-mu'allif asbahullah as-sani, yang kedua, wa huwa ma yajzimu fi'lain, yaitu yang menjazmkan dua fi'il mudhari'. Yang pertama namanya fi'lu syart, yang kedua namanya jawabu syarti wa jazaa'uh. In tadhhab adhhab. Contohnya sebelum kita baca, in tadhhab adhhab. In tadhhab adhhab ini in harfu syartin jazimun mabniun ala sukun la mahala lahu minal i'rab. Tadhhab fi'lu syartin majzumun bi in wa alam jazmi as-sukun. Paham? Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban nakdahu anta. Adhhab sebagai apa? Jawab syarti wa jaza'uh. Sebagai jawab syart dan juga jaza'nya. Majzumun bi'in wa alamatu jazmihi as-sukun. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban nakdiruhu ana. Pamulum, caranya gitu ya. Jadi menjazmkan dua fi'il mudhara', yang pertama dikenal dengan fi'il syart, yang kedua dengan apa? Jawab syarti wa jaza'uh. Mahum? Ewa, berikutnya. Kata beliau, asani wa huwa ma yajzimu fi'lain, yang kedua adalah yang menjazmkan dua fi'il mudhari'. Dilihat catatan kaki nomor 1 itu bagus sekali faedahnya. Tajzimu fi'laini mudhari'ain. Yang pertama dia menjazmkan dua fi'il mudhari' terang-terangan. Jadi fi'il mudhari' nampak, benar-benar nampak majzum dengan alat tersebut. Kita lihat ka seperti wa in ta'udu na'ud. Jika kalian mengulangi kembali, kami pun juga akan mengulangi. Apa maksudnya ya? Naam. Nah, di situ kalau antum perhatikan, ta'udu fi'il mudhari', bukan? Fi'il mudhari' majzum. Tanda jazmnya apa? Hadfu an-nun. Na'ud yang kedua majzum enggak? Majzum. Tanda jazmnya dengan sukun. Berarti terang-terangan dua-duanya fi'il mudhari' majzum kelihatan. Itu yang pertama. Yang kedua au madiyain. Yang kedua atau dia itu menjazmkan fi'il madhi tapi ala mahal. Paham ya? Fi mahal itu maksudnya. Karena fi'il madhi mabni kan? Ya, kita lihat. Maksudnya bagaimana masuk pada dua fi'il madhi tapi nanti fi mahali jazmin. Fi mahali jazmin, kita lihat. Wa in uttum utna. Wa in uttum utna. Setelah in, in sudah kita ketahui adalah huruf syart menjazmkan dua fi'il mudhari'. Tapi di situ kok setelahnya fi'il madhi, tidak masalah. Uttum atau i'rab dulu. Nah, uttum ut fi'il madhi mabniun ala sukun liittisalihi bi dhamir raf'in mutaharrikin wa ta dhamirun muttasilun mabniil dham fi mahalli raf'in fa fa'il wa mim alamatul jama'. Langsung antum fi mahalli jazmin fi'il syart. Apa belum? Ingat-ingat ya. Nah, jangan antum ngomong uttum fi'il syart, itu keliru. Paham ya? Tapi utum di'rab dulu, setelah itu fi mahalli jazmin fi'lu syarat. Paham? Ya, na'am. Berikutnya. Udna juga sama. Udna fi'lun madin mabniyun ala sukun litisanihi bi dhamir raf'in mutaharikin wa na dhamirun muttasilun mabniyun ala sukun fi mahali raf'in fa'il. Kemudian apa fi ma'anam wa udna fi mahali jazmin fi'lu syartin wa jazaa'u. Paham belum caranya? Jadi dia itu fi mahal. Jadi kedua-duanya fi mahali jazmin. Paham salah? Yang berikutnya. Au madian fa mudhari'an. Atau fi'il madhi dan mudhari', maksudnya yang pertama fi'il madhi, yang kedua mudhari'. Jadi bentuknya kemasukan penjazm, tapi ternyata fi'il yang pertama bentuknya madhi, fi'il yang kedua bentuknya mudhari', ya Mas Zoom. Kita lihat. Man kana yuridu hartal akhirati nazid lahu fi harfih. Barang siapa yang dia inginkan adalah kehidupan akhirat, niscaya kami pun akan menambahkan bagi dia kehidupannya atau kesenangannya. Sekarang di sini kalau antum perhatikan, man kana yuridu hartal akhirati, man di situ ismu syartin. Seharusnya kan menampakkan menjazmkan dua fi'il mudhari', iya enggak? Tapi di situ yang nampak yang mana nazid. Nah, yang sebelumnya fi'il madhi. Jadi nanti caranya jumlah kana yuridu hartal akhirah fi mahali jazmin sebagai fi'il syart. Belum? Yang jumlah kana yuridu hartal akhirah itu fi mahali jazmin sebagai apa? Fi'il syart. Paham ya? Karena mana menjazmkan dua fi'il mudhari'. Padahal di situ kalau antum perhatikan fi'il mudhari'nya cuman yang menjazm cuma satu, nazid. Maaf masalah ya. Adapun nazid di situ ya seperti biasanya. Nah, jawab menam. Jawab syartin wa jazaa'u. Nah, majzumun biman wa 'alamat jazmihi as-sukun. Berikutnya perhatikan au mudhari'an fa madhiyan, atau yang pertama itu fi'il mudhari', yang kedua madhi. Intinya selain yang fi'il mudhari' majzum nanti antum fi mahal gitu ya. Fi mahal jazmin. Kita lihat. Wa qalil, dan ini sedikit kata beliau, kaqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana atau seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yakum lailatal qadr in imanan wa ihtisaban ghufira lahu. Man yakum, yakum majzum enggak itu? Majzum enggak? Majzum dengan man. Tapi mana jawab syaratnya? Ternyata bentuknya fi'il madhi ghufira. Paham ya? Terus bagaimana kita mengirapnya? Ya ghufira di Arab dulu. Ghufira fi'lun madhin mughayyar sighah mabniyun 'ala al-fathhi la mahalla lahu min al-i'raban itu. Wa na'ibu fa'ilih dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa. Paham ya? Baru fi mahali jazmin jawab syarti wa jazaa'u. Paham caranya ya? Naam, seperti itu. Mahfum insyaallah? Sepatah? Ya, naam. Kita lihat. Jadi man yakum, yakumnya fi'il, naam, fi'il syaratnya. Jawabnya mana? Ghufira tersebut. Naam, fi mahali jazmin. Summal fi'lan in kana mudhari'ain fal jazmu lil lafdhihima. Perhatian baik-baik. Kemudian dua fi'il, apabila dua fi'il tersebut kedua-duanya adalah mudhari', maka yang jazm itu lafadznya. In tadhhab adhhab. Lafadznya jazm enggak ini? Kalau dua-duanya mudhari'. Aw madhiyain, atau dua-duanya madhi. In dhahabta dhahabtu, misalkan. Berarti bagaimana? Fal jazmu li mahallihima, maka jazmnya fi mahalli. Li mahalli, li mahallihi, naam li mahallihima, untuk apa? Untuk tempat keduanya. Maksudnya nanti fi mahalli jazmin gitu. Paham ya? Jadi ingat-ingat kalau penjazm menjazmkan dua fi'il mudhari' itu jangan antum bayangannya harus nyari ketemu dua mudhari' itu enggak, itu harus. Nah, bukan harus mestinya itu enggak, tapi apa terkadang dan kebanyakannya seperti itu. Hukum asalnya menjazmkan dua fi'il mudhari', mudhari'nya nampak seperti ini. In tadhhab adhhab. Kalau enggak nampak bagaimana pastikan ada fi mahal di situ? Paham? Naam, seperti itu. Nanti akan kita lewati. Qala al-mu'allif asbahu Allah wa huwa, kata beliau, 11, maksudnya jumlahnya 11 penjazm. Wa huwa yaitu in. Nah, in ini adalah harfun bittifaq. Jadi nanti nah barakallahu fikum untuk masalah ini sebagaimana sudah sebutkan para ulama nahwu mengenai pembagiannya. Naam barakallahu fikum. Alati tazim fi'lain. yang menjazmkan dua fi'il mudhari' itu ada empat. Harfun bittifaq, kemudian harfun alal asah, kemudian ismun alal asah, kemudian ismun bittifaq. Nah, jadi empat pembagian ini khulasah kesimpulan daripada yang menjelaskan dua fi'il mudhari'. Yang pertama harfun bittifaq itu in, dihafal itu ya. Yang kedua harfun al-asah itu idma. Yang ketiga ismun al-asah itu mahma. Sisanya ismun bittifaq. Man ini termasuk ismun bittifaq. Kalau man tadi termasuk ismun bittifaq. Harfun bittifaq in, harfun al-asah idma, ismun al-asah mahma, ismun bittifaq apa? Sisanya. Paham maksudnya? Paham? Naam. Kita lihat. Wa huwa yaitu in nahwu in yasha yudhibkum. Jadi in kalau antum i'rabnya in ismu syartin keliru. In harfu syartin jazimun mabniun ala sukun la mahalla lahu minal i'rab. Yasha fi'lun mudhari'un majzumun bi in wa alamatu jazmihi as-sukun. Yudhibkum yudhib, nam yudhibnya sebagai apa? Jawabu syarti wa jazaa'uh majzumun bi in wa alamat jazmihi as-sukun. Paham belum? Seperti itu caranya ya. Berikutnya, wa ma nahwu wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhullah. Perhatikan baik-baik di sini. Ma berarti apa? Masuk dalam ismun bittifaq. Ma. Nah, sisanya perhatikan itu, wa ma nahwu wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhullah. Syahidnya taf'alu sama ya'lam. Perhatikan baik-baik. Ma ismu syartin jazimun mabniyun ala sukun fi mahali, kalau di sini. Karena isim yang mabni dia punya mahal, berbeda dengan huruf ala huruf la mahala minal i'rab. Di situ dia nah punya mahal, punya kedudukan di dalam i'rab karena dia adalah isim. Nah, cuman fi mahali apa? Fi mahali nasbin maful bih muqaddam. Jadi gini caranya. Perhatikan baik-baik keadaannya dulu ya, perhatikan dulu ya. Kalau antum jumpai isim syarat setelahnya kalau ada fi'il yang muta'addi, kamu muta'addi enggak? Fi'il yang membutuhkan maful bih, tapi maful bihnya enggak disebutkan setelahnya, berarti isim syarat tadi itu fi mahalli nasbin maful bih muqaddam. Paham? Kalau fi'ilnya muta'addi. Sekarang fa'ala yaf'alu muta'addi enggak? Muta'addi, fa'altu khairan, ya enggak? Muta'addi kan? Nah, sekarang antum perhatikan, apakah setelah taf'alu ada maful bihnya di situ? Ada enggak? Sebutan belum? Belum, enggak ada maful bihnya, perhatikan. Sehingga ma-nya adalah fa'al fi mahalli nasbin maful bih muqaddam. Tapi kalau sudah disebutkan ya, setelah isim syarat kok disebutkan fi'il muta'addi, tapi fi'il muta'addinya sudah ada maf'ulnya, berarti dia fi mahalli raf'in mubtada' nanti. Seperti man ya'mal su'an yuzabih. Man ya'mal su'an yuzabih. Su'an maf'ul bih bukan? Man ya'mal su'an maf'ul bih bukan? Maf'ul bih kan? Berarti sudah disebutkan maf'ul bihnya, berarti man-nya fi mahalli raf'in mubtada'. Nah, ini paham baik-baik loh, ini bukan mudah, agak rumit, tapi perhatikan baik-baik. Jadi antum menilainya ini nanti fi mahali apa Ustaz, misalkan kita lihat dulu fi'ilnya. Fi'il yang jatuh setelah isim syarat dilihat dulu. Fi'il yang jatuh setelah isim syarat ada dua kemungkinan. Imam muta'addi, imam apa? Lazim. Lazim itu yang tidak butuh maful bih, muta'addi yang butuh maful bih. Nah, sekarang kalau lazim bagaimana? Kalau lazim seringnya di i'rab dia nanti fi mahali raf'in mubtada'. Isim syaratnya itu. Kalau muta'addi ada dua kemungkinan, muta'addinya sudah tertunaikan belum maf'ulnya? Kalau sudah tertunaikan, man ya'mal su'an contohnya, berarti man-nya fi mahalli raf'in mubtada'. Tapi kalau belum tertunaikan maf'ulnya, dia nanti isim syaratnya fi mahalli nasbin maf'ul bih muqaddam, seperti sini. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhullah. ma ismu syartin jazimun mabniyun sukun fi ma'nas sunnah lebih muqaddam. Taf'alu fi'lu syartin mazmumun bima wa alamat jazmihi hatfun nun li'annahu min al-amsalatil khamsah aw min al-aqal khamsah. Paham ya? Wal waw dhamirun muttasilun mabniyun sukun fi ma'nas raf'in sebagai apa? Fa'il min khairin jar majrur. Ya'lamhu. Ya'lamullah, ya'lam itu sebagai apa berarti? Jawab syarti wa jazaa'u mazmumun bi ma wa alamat jazmi as-sukun. Mahfuz sana ya? Naam seperti itu. Jadi kaidah yang disebutkan tadi itu kadang kalau istilahnya kalau enggak mungkin ya bingung ini nanti fi mahali apa ya? Lihat aja fi setelahnya. Muta'addi atau lazim? Kalau lazim jelas fi mahali rafin mubtada. Tapi kalau setelahnya muta'addi lihat dulu setelah muta'addi itu maf'ulnya ada enggak itu loh. Disebutkan tidak? Kalau maf'ulnya disebutkan ya udah fi mahali rafin mubtada nanti. Paham ya? Man ya'mal su'an yudzabih. Contohnya yang disebutkan apa maf'ulnya. Yang tidak seperti itu. Wa ma taf'alu min khair ya alhamdulillah. Nah, kita lihat berikutnya. Wa man nahwu man ya'mal su'an yudzabih ya kan? Man ya'mal su'an yudzabih. Barang siapa yang mengerjakan kejelekan maka akan dia akan dibalasi dengan perbuatan jelekan yang dia lakukan. Perhatikan baik-baik di situ. Ya'mal, amila ya'malu, muta'addi atau lazim? Muta'addi. Sudah ada maf'ulnya belum? Sudah, berarti pastikan mannya fi mahli raf'in sebagai mubtada. Ada gambaran belum, antum? Antum paham? Paham enggak? Sekarang ya'mal muta'addi atau lazim? Muta'addi. Sudah ada maf'ulnya belum? Sudah. Su'an. Iya enggak? Berarti bagaimana mannya? Mannya fi mahali nasbin fi mahli raf'in mubtada. Paham ya? Kecuali kalau ya'malnya belum ada maf'ulnya seperti tadi itu. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah. Taf'alu butuh maf'ul. Maf'ulnya belum ada. Berarti nanti ma'nya fi mahli nasbin maf'ul bi muqaddam. Paham? Seperti itu. Ya'mal fi'lu syartin jazimun mazmumun fi'lu syartin wajaz nah barakallahu fikum fi'l syart mazmumun bi mazmumun bimin biman wa alam jazmihi as-sukun wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawaz an taqdiru huwa su'an maqlubihnya yuzza yuzza mana fa'ilnya yuzza nah fa'ilnya mana nah fa'ilnya mana apa wujuban jawazan. Naam, ahsan. Yuzza wa na'ibu fa'ilihi dhamirun mustatirun fihi jawazan tadru huwa. Yuzza mazmumun wa alamat jazmihi. Alamat jazmihi. Ya hadfu harfil illah wa hiya al-alif wal fathatu dalilun 'alayha. Caranya gitu ya. Yuzza fi'lun mudhari'un. Na'am barakallahu fikum majzumun biman wa alamat jazmihi hatfu harfil illah wa hiya al-alif wal fathatu dalilun 'alaiha wa huwa jawab syarti wa jazaa'uh. Itu kalau dibalik boleh. Jadi i'rabnya ada dua cara. Boleh sebutin di awal, di akhir enggak masalah. Kalau di awal berarti yuzza fi'lu syart yuzza sebagai jawab syartin wa jazaa'uh itu boleh di awal kan gitu. Atau antum i'rab dulu. Setelah selesai baru wa huwa jawab syarti wa jazaa'uh. Maksudnya ya? Boleh dua taranan. Wa mahma kakaunihi mahma yatina ismun alal asah mahma ismun alal asah kakaunihi wa annaki mahma ta'muril qalba yaf'ali. Nah mahma nah barakallahu fikum ini di sini ta'muri sudah fi'il muta'addi atau belum? Ta'muri itu muta'addi atau enggak? Muta'addi ya muta'addi. Kemudian barakallahu fikum wa hafizakumullah. Naam di situ sudah disebutkan maf'ulnya atau belum? Sudah. Naam, jadi mahmanya nanti bagaimana i'rabnya? Ismu syartin jazimun mabniyun ala mabniyun ala as-sukun fi mahalli raf'in mubtada. Ada gambaran salah ya? Jadi cara menandanya memastikannya dilihat setelahnya itu muta'addi atau lazim. Kalau muta'addi dicek dulu sudah ada maf'ulnya atau belum. Paham ya? Kalau sudah ada maf'ulnya berarti fi'il mudhari' mubtada, kalau belum ada maf'ulnya berarti fi mahalli nasbin maf'ul bih muqaddam. Paham belum antum? Ya, antum paham? Ya, mubtada. Bukan khabarnya ini jumlah, jumlah. Nah, jadi nanti dijumlah lagi. Mahma ta'muril qalba yaf'ali itu jumlah total fi mahalli raf'in sebagai khabar anna. Oh, caranya gitu. Cuman sekarang syahidnya mahma ini apa i'rabnya gitu loh. Mahma di situ i'rabnya sebagai apa? Sebagaimana saya kami sebutkan tadi. Mahfuz apa ya? Ta'muri terus kenapa? Ta'muri kok dihilangkan nunnya? Ya kita katakan karena mazum. Nah, mazum tanda jazmnya dengan apa? Hadfun nun. Ya enggak? Ngam. Kemudian jawab syaratnya mana? Yaf'ali. Aslinya yaf'al itu aslinya. Paham ya? Cuman karena barakallahu fikum min ajli qawafi urutan atau istilahnya susunan dalam pantun atau puisi ditasrih gitu. Paham maksudnya ya? Nah, seperti itu. Berikutnya wa itma nahwu itmatakum akum. Naam. Itmatakum akum itma apa tadi? Harfun 'alal ashah. Harfun 'alal ashah, jangan keliru ya. Itma harfun 'alal ashah. Nahmu itmatakum akum. Nah, itma bagaimana i'rabnya? Harfu syartin jazimun mabniun 'ala sukun la mahalla lahu minal i'rab. Takum sebagai takum berarti sebagai fi'il syart. Mabniun 'ala barakallahu fikum az-zumun bi itma wa 'alamatu jazmihi as-sukun wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu anta. Takdiruhu anta na'am barakallahu fikum. Kemudian setelahnya akum di situ barakallahu fikum, akum adalah sebagai jawab syarti wa jazaa'u. Jawab syarti wa jazaa'u mazmumun bi itma wa 'alamatihi as-sukun wa fa'iluhu akum. Naam, perhatikan ya. Perhatikan situ. Jadi itma huruf sehingga tidak punya mahal dalam i'rab. Berikutnya ayun. Nahmu ayyan ma tad'u falahul asma'ul husna. Naam. Kapan saja engkau berdoa atau menyeru, niscaya engkau akan mendapatkan atau niscaya apa? Allah Subhanahu wa taala zat yang memiliki nama-nama yang indah. Di situ syahidnya ayyan. Ayan di situ masuk dalam mana? Ismun bittifaq. Karena sisanya. Jadi ingat-ingat, jangan ingat-ingat ini. Harfun bittifaq in. Harfun al-asah itma. Ismun al-asah mahma. Sisanya bittifaq. Termasuk ayan itu. I'rabnya bagaimana? Kita katakan ayan sebagai apa di situ ayan? Ismu syartin jazimun. Ya enggak? Ismu syartin jazimun wa alaman barakallahu fikum mabniun atau mansub dia mabni atau enggak kalau yang ayun ini atau tetap mabni atau dia na barakallahu fikum mu'rab karena ayun juga bisa ayan juga bisa ayan juga bisa nah mu'rab berarti ya jadi ayan ismu syatin jazimun na barakallahu fikum memang ada dua qaul ya ada yang mengatakan mu'rab ada yang mengatakan mabni. Yang mengatakan mabni berarti ayan itu kita katakan ismu syartin jazimun mabniun na'am ala sukun fi mahali nasbin maful bih muqaddam disitu. Paham ya? Fi mahali nasbin maful bih muqaddam. Karena ayun barakallahu fikum yang mengatakan mu'rab itu juga ada juga cuman bukan ayun yang ini wala alam ya. Karena ada yang na'am barakallahu fikum ayun yang dia masuk dalam isim mausul. Paham ya? Isim mausul. Na'am barakallahu fikum. Tapi di sini kita ngikutin yang jumhur raja, kita katakan ayyan di situ adalah apa? Ismu syartin jazimun mabniun ala sukun fi mahali nasbin maful bi muqaddam. Itu di na'am. Kemudian barakallahu fikum mana fi'il syaratnya? Tad'u. Tad'u fi'il syaratnya ya. Ngam. Kemudian jawab syaratnya mana? Pastikan ketika tidak ada jawab syarat yang nampak di situ ada fa di situ. Namanya fa rabithah. Fa-nya fa apa? Rabithatun. Fa yang mengikat. Nah, rabithatun di jawab syarat dia adalah fa yang mengikat untuk jawab syaratnya itu. Mesti itu. Berarti jumlah falahul asmaul husna fi mahalli jazmin jawab syarti wa jazaa'u tarang gitu. Maksudnya ya. Nah, barakallahu fikum jumlah. Nah, barakallahu fikum. Naam. Jumlah apa jumlah falahul asmaul husna fi mahalli jazmin sebagai apa? Sebagai jawab syarti wa jaza'uh, sebagai jawab syarti wa jaza'uh. Naam. Seperti itu. Paham belum ini? Ya, caranya gitu. Karena yang majzum yang pertama, yang kedua tidak ada yang majzum. Terus bagaimana caranya mencari yang na'am barakallahu fikum jawab syarti dan jaza'nya, bagaimana cara mencarinya? Cara mencari tadi itu. Na'am barakallahu fikum, seperti itu. Nah, barakallahu fikum, seperti itu caranya. Kemudian berikutnya wa mata kaqaulihi. Nah, mata ini apa? Masuk yang mana? Mata. Ismun fitifat. Wa mata kaqaulihi mata ad'il imamata ta'rifuni. Kapanpun atau kapan saja aku meletakkan sorban, meletakkan imamah, engkau atau kalian akan mengenalku. Syahidnya di situ mana? Adha' sama ta'rifuni. Aslinya adha', cuma di situ di kasrah litiqa'is sakinain. Paham belum? Aslinya adha' gitu aslinya. Tapi karena litiqa'is sakinain bertemunya dua sukun, maka di kasrah mata adha'il imamata ta'rifuni. Kemudian mana jawabnya? Ta'rifuni. Itu nunnya itu sebagai nun wiqayah. Dan nun yang na'am barakallahu fikum, yang aslinya mana nun yang tanda rafa' sudah dibuang. Paham ya? Nah, sudah dibuang. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu kan aslinya kasrah itu. Nun yang tanda na'am rafa'nya sudah dihilangkan. Paham maksudnya? Na'am barakallahu fikum, seperti itu. Sahihnya di situ dua-duanya nampak fi'il mudhari'nya sama-sama mazum. Hanya saja yang ta'rifuni na'am nun itu nun yang ada di situ bukan nun tanda rafa', tapi nun apa? Nun wiqayah. Paham ya, nunnya nun wiqayah. Nun wiqayah nun apa? Naam, nun yang fungsinya apa? Li taqiya al fi'l an kasrah, untuk menjaga fi'il agar tidak dikasrah. Berikutnya, wa ayyana kaqulihi fa ayyana ma ta'dil bihi ar-rihu tanzili. Syahidnya ayyana di sini masuk yang mana? Ayyana ismun bittifaq. Jadi ayyana di situ na'am barakallahu fikum, cuman afan sebelumnya yang mata. Ana ulang sekali lagi, mata ini kan berkaitan masalah kapan. Berarti dzaraf apa? Kapan tuh? Zaman. Irobnya ini bagaimana? Mata ismu syartin jazimun mabniun al sukun, mabniun al sukun. Na'am barakallahu fikum. Na'am fi mahali nasbin, sebagai apa? Nansubun ala dharfiyah az-zamaniyah. Paham ya? Karena dia posisinya, kedudukannya sebagai apa? Sebagai na'am isim. Jadi dia memiliki makna yang sudah kami sebutkan tadi itu. Paham ya? Mansubun ala dharfiyah az-zamaniyah himal nasbin. Paham belum itu? Mahum. Ya, na'am. Kemudian berikutnya yang ayyana, ayyana itu artinya sama dengan mata. Paham ya? Na'am. Kapanpun, kapan saja, sehingga ayyana juga sama irabnya. Ismu syartin jazimun mabniun 'alal fathi.